sendiri menempuh hidup, tiada beraya, tiada beribu. Sendiri aku berjalan, tiada harta menjadi bekalanku. Sendiri ada waktunya memberi ketenangan di jiwa. Sendiri kadang menyiksa karena tiada.